Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini setelah guyuran hujan yang lumayan deras, kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah selama-lamanya. Semoga diberi kemudahan selama-lamanya. Semoga diberi keberkahan selama-lamanya. Semoga diberi limpahan ilmu selama-lamanya. Dan semoga semua yang hadir di majlis ini, semuanya maupun yang berhalangan, yang mencintai majlis ini, oleh Allah dicatat sebagai orang-orang yang cinta kepada ilmu dan kepada ulama, orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Insyaallah malam hari ini nanti ada sedikit pengumuman. Sebelumnya saya mau nanya, saya sengaja bagian dalam ini saya rubah sedikit, saya buat warnanya agak kuning biar tidak terlampau panas. Saya mau nanya kepada jenengan semua, karena yang menikmati kan bukan saya ya, yang menikmati semuanya, enak yang begini atau enak yang biasanya untuk lampunya? Lebih suka begini atau biasanya? Begini lebih redup, enak gitu ya, enggak terlampau panas. Ya, kalau enak begini ya sudah, biar begini selama lamanya. Ya, ibu-ibu di samping kanan masih sumuk enggak, Bu? Enggak ya, kipas anginnya nyala kan? Nyala insyaallah. Kalau belum nyala nanti biar panitianya nyala. Kemudian bapak-bapak, tadi waktu masuk udah disambut sama teman-teman belum? Sudah, anak-anak ganteng depan tuh nyambut ya? Nyumbang enggak akan, sudah ya? Alhamdulillah, nanti kalau enggak disemanggakan lapor sama saya. Ya, ibu-ibu sudah disemanggakan juga sama mbak-mbak? Ampun, ya. Jadi memang majlis ini harus apa namanya? Punya ciri khas dan jadi teladan buat semuanya. Ya, yang datang itu kita sambut, yang pulang juga kita hantarkan semampu kita, semaksimal mungkin. Karena majlis ilmu ini namanya Ar-Raudhah. Ar-Raudhah itu artinya taman. Iya, jadi siapa yang datang biar merasanya nyaman, kemudian yang pulang hatinya senang. Ya, tujuan saya seperti itu, datang merasa nyaman, pulang hati senang. Senang secara zahir dan senang secara batin. Nah, untuk malam hari ini saya pengen meniadakan kajian satu malam ini aja ya, tentang Ahlul Bidah Hasanah maupun tentang Kitab Tajul Arus, karena saya mau fokus dengan apa yang akan saya senggarakan bersama teman-teman. Sebagaimana sudah saya janjikan, tiap 2 bulan sekali Ar-Raudhah insyaallah menyelenggarakan majelis besar gitu kan, kumpul bersama-sama setiap 2 bulan sekali, dan udah terselenggara selama beberapa event kita lakukan. Waktu itu di Sritek Arena 2 kali, kemudian di PLN sekali ya. Nah, untuk yang besok, tolong dicatat tanggalnya yang belum tahu, tanggal 11 November. Ya, 11 November tahun 2012. Jangan salah, nanti 2013. 11 November 2012, jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi, bertempat di Masjid Agung Surakarta. Tempatnya Masjid Agung, hari Ahad 11 November 8 pagi Masjid Agung. Kita akan menyelenggarakan ramah tamah tabligh akhbar sekaligus peluncuran buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ya, dan kita akan sedikit membedah buku tersebut. Nah, di majelis itu nanti insyaallah kita akan bersama-sama mendeklarasikan satu kalimat yang akan kita bawa selama 1 tahun. Kita akan bersama-sama perjuangkan kalimat ini agar terdengar ke semua telinga umat Islam. Ya, kalimat itu yaitu kalimat yang terdiri dari 2 kata, sederhana saja, ikuti ulama. Ya, ikuti ulama. Kita akan dengungkan kalimat ikuti ulama. Kita akan tulis di mana-mana kalimat ikuti ulama. Jadi nanti hari Ahad ikuti ulama itu jadi tema pokoknya. Nanti kemudian 2 bulan lagi setelah itu saya akan buat buku judulnya ikuti ulama ya. Misi. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ikuti ulama. Kenapa kalimat ini akan saya angkat? Ya, kenapa seperti itu? Ini kita satu majelis, tujuannya bareng-bareng akan belajar, kemudian akan ngajak orang. Jumat ini sama Jumat yang akan datang, kita punya kesempatan dua Jumat. Saya pengen nantinya Masjid Agung itu enggak cukup. Ya, enggak cukup. Kemudian keluar sampai ke pelataran, maksudnya pelataran itu di luar pintu gerbang ya. Di luar pintu gerbang, kemudian nantinya keluar lagi sampai ke alun-alun. Nantinya alun-alunnya enggak cukup. Ya, nantinya. Ulama yang mana kita jawab, aku mah manut gurumu. Aku tak melu ulama sing wis cetha. Lah kalau urusan nasihat, saya mau dengar nasihat dari semua orang, betul enggak? Ya urusan nasihat, dari pencuri pun kalau kasih nasihat ya kita dengar. Dari orang yang jahat sekalipun ngasih nasihat kita dengar. Kita enggak beda-beda ke nasihat, tapi kalau hukum lain. Kalau urusan hukum, cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara haji, cara umroh, dan cara-cara yang lain dalam ibadah, maka kita ikut ulama. Dan ulama kita namanya cuma satu yang kita ikuti. Dari yang empat, untuk kita ikut yang satu, yaitu Imam Syafi'i. Jadi nanti kalau kita ditanya, kue sholat balio Al-Quran dan sunnah, kita jawab, iyo, tapi melu Imam Syafi'i. Jadi sholatku yomuni usolli, sholatku yomuni Allahumma dini fiman hadait, sholatku yang nganggu Sayyidina Muhammad, soale aku manut Imam Syafi'i. Tuntunane endi? Takoo Imam Syafi'i. Selesai. Paham? Ya, aku manut ulama. Soalnya Al-Qur'an ngomong fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak ngerti, tanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir adalah ulama. Saya pilih ulama yang ahli zikir Imam Syafi'i. Soalnya Imam Syafi'i dari umur 7 tahun udah hafal Al-Qur'an, sudah tahu maknanya, ngerti tafsirnya. Dan Imam Syafi'i satu hari khatam Al-Qur'an dua kali. Belum lagi kegigihan dalam ibadahnya, ngelamunnya saja itu deres Al-Quran. Beliau orang yang untuk ketemu satu hadis, Imam Syafi'i itu jalan kaki selama 2 bulan, cuman pengen cari satu hadis. Jadi wes mudeng dalile ki Imam Syafi'i. Yen aku orang mudeng dalile, jadi tinggal manut karo Imam Syafi'i. Jadi kalau ditanya, sholat kok nganggo usolli? Jawabannya, kuya sing ngomong Imam Syafi'i. Orang mungkin keliru, selesai. Lu itu gak ada tuntunannya, lak miturut jenengan. Karepmu, kalau saya ikut Imam Syafi'i. No Arab salah, no nulis so Imam Syafi'i keliru, monggo. Silahkan nulis begitu, paling lak dikeroyok internasional. Paham? Ya, yang ngomong begitu nanti dikeroyok dunia internasional. Coba berani ngomong Imam Syafi'i sesat, monggo. Paling lah dikeroyok dunia internasional. Jadi jangan bingung karena kita ikut ulama. Lah seringkali kita dipaksa melu ulama, ya melu ulama. Tapi jangan taklid buta, betul kan? Oh jomong melu, kan begitu ya? Oh ya betul, kita ndak mung melu. Kita itu melu ki wis milih sik, milih dulu. Karena yang kita pilih itu udah benar, ya tinggal melu. Loh kok bisa begitu? Iya. Taklid buta itu kalau belum cetha siapa yang kita ikuti enggak boleh. Contoh, ibu mau melahirkan ya, Bu ya. Nah, kalau dokternya udah jelas, berpengalaman dan lain sebagainya, jenengan mau melahirkan, itu kira-kira banyak nanya atau tinggal pasrah saja? Pasrah toh? Taklid buta enggak? Ya taklid buta. Tapi itu namanya bukan taklid buta, lawang udah ngerti dokternya seperti apa. Nggak perlu was-was. Lain halnya lulusan anyaran jenengan pasien nomor 1. Nah, itu dakdikduk. Jangan asal percaya. Soalnya dokternya ini belum bisa dijadikan pegangan. Soale anyaran. Paham? Soalnya anyaran. Nah kita terhadap yang anyaran-anyaran ini, Inilah yang disebutkan ia kumbah muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Ya ini perkara yang baru, ini aliran-aliran anyar ini. Iya, aliran-aliran anyar ini perkara yang baru. Lah kita ikut perkara-perkara yang lama. Ajaran ulama tempo dulu. Ajaran Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Hambali, Abu Hanifah, ya kan? Kemudian apa namanya Maliki. Itu usia ajarannya sudah lebih dari 1300 tahun. Lebih dari 1300 tahun. Dia kira-kira mau ikut yang mana? Yang baru-baru atau yang udah ribuan tahun? Ikut yang ribuan tahun. Jadi tinggal apa? Tinggal cari dalilnya atau ikut ulama? Ikut ulama. Jadi kalau ditanya, kamu tuntunan sholatnya ikut siapa? Imam Syafi'i. Tinggal beli tuntunan sholat lengkap terbitan Toha Putra, selesai. Ya kan? Dari dulu ya seperti itu. Gak usah cari buku yang aneh-aneh. Sifat sholat Nabi begini, nanti sholatnya orang nganggo bismillah. Nanti sholatnya enggak pakai doa kunut. Nanti atahiyatnya enggak pakai sayyidina. Bahkan tangannya kon muter. Lu terserah, yang mau begitu kan terserah, enggak apa-apa ya. Tapi kita enggak mau ikut yang model begitu. Karena guru kita adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajari tangan cukup lurus, jangan diubah. Obahkan. Imam Syafi'i ngajari ben niat iki apik mulai pakai usolli. Imam Syafi'i mengajarkan biar sholat subuh itu indah, tambahkan doaku kunut. Imam Syafi'i mengajarkan karo Kanjeng Nabi itu yang hormat, makanya kalau atahiyat pakai sayyidina. Makanya kita manut Imam Syafi'i. Judulnya ikuti ulama. Enak enggak ini? Coba kalau kita berhasil ngusung kalimat ini, dan pasti berhasil insyaallah. Ya, pasti berhasil. Kenapa? Terbukti kita udah berhasil ngusung kalimat bid'ah hasanah, ya kan? Ini kan lebih gampang, tinggal ngomong ikuti ulama. Ini kalau sering disampaikan di pengajian-pengajian di masyarakat disampaikan terus selama 1 tahun, insyaallah ya, insyaallah tahun 2013 akhir nanti kalau orang dengar kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah, wis rasa dibahas, sing ora balik Al-Qur'an Sunnah ki yo sapa? Betul enggak? Loh, emangnya Imam Syafi'i enggak kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah? Yang bilang siapa? Emangnya Imam Ahmad bin Hanbal enggak kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah? Yang bilang siapa? Wong anyaran. Sing ngomong wong anyaran. Semuanya kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Loh, emangnya Wali Songo enggak kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah? Sing ngomong ya sapa? Ya kan? Mungkin ilmumu hurungnya nyanda. Qur'an sing mbok waca kuwi, tafsire kuwi hurung tekan. Makanya kamu enggak ngerti dari mana Wali Songo kuwi dalil Qur'annya, dalil sunnahnya. Atau wis dikandani tapi ra gelem ngrungokke, enggak mau mendengarkan, enggak mau percaya, tetap ngeyel. Maka hasilnya kita cukup jawab karepmu. Mau begini boleh, mau begitu boleh. Tapi kalau kita ya, kalau kita maunya seperti apa namanya? Seperti yang diajarkan oleh Wali Songo, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Di Indonesia mazhab kita adalah Imam Syafi'i. Di Asia mayoritas mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Loh, tentu ada orang yang sholat enggak pakai bismillah, ya enggak apa-apa, oh, mazhabnya bukan Imam Syafi'i. Dia manut Imam Hanbali, Maliki, ya tidak jadi masalah. Kalau kita manutnya Imam Syafi'i, enak loh sebetulnya. Kalau semua orang jadi ikut ulama, kan enggak ada sing ngenyek-ngenyek toh. Aku manut guruku Imam Syafi'i. Lah kowe sapa? Imam Hanbali, oh selesai. Bolo-bolo yuk salat Allahu Akbar, mlebu surga bareng yuk. Oh, enak. Orang rokok. Ngeri. Lho kenapa saya masuk neraka? Lah kowe salatmu nganggo bismillah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kita coba bawa kedamaian dengan ngusung kalimat ikuti ulama. Kalau orang itu udah ikut sama ulama, enak. Ya, orang dulu coba ikut ulama enggak? Ikut ulama, dikit-dikit kembali pada ulama. Dikit-dikit kembali pada ulama. Itu orang-orang terdahulu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Coba sebentar, saya biar fokus. Ini jam enggak terasa, soalnya tiba-tiba sudah jam 9:30. Ya, tiba-tiba udah jam 9:30. Berarti kurang setengah jam. Kok cepat ya? Ya, monggo diunjuk pedangnya. Bu, udah dapat belum, Bu? Udah habis. Kapan toh ngeluarkannya? Ngeluarkannya kapan, Bu? Hah? Oh, dari tadi. Saya kok enggak dikasih tahu. Nyantai ya, nyantai. Jadi alhamdulillah meskipun hujan apa banyak yang rawuh. Nah, 11 November jam 8 pagi Masjid Agung Surakarta, yang mau nikah tolong ditunda atau dimajukan. Ya. Ibu-ibu ada yang mau melahirkan, tolong sebelum itu lahirnya atau sesudahnya ya. Kalau bisa sesudahnya, jadi tanggal 11 tetap hadir. Anaknya yang mau sunat, monggo sekalian dibawa ke sana. Setelah sunat dibawa ke sana ya. Jadi biar dapat barokahnya orang banyak. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur-syukur ada yang mau nikah. Boleh itu nikah di sana nanti. Tinggal laporan sama pengurus Masjid Agung ya. Mau nunut nikah di situ ya. Di acara. Boleh. Asyik. Nikah yang menyaksikan insya Allah belasan ribu orang. Kemudian apa namanya, gak usah buat makanan. Ya itu ya. Gak usah buat minuman. Udah, pokoknya bondo menungso teko selesai. Enak gak itu? Enak, keren, ya kan, didoakan orang banyak. Ayo, siapa ayo? Ada enggak di sini? Wallahu a'lam. Siapa tahu nanti. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kalau kita berhasil, dan insya Allah pasti berhasil, ya. Insya Allah pasti berhasil. Maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya. Alhamdulillah, saya sudah keliling di Solo dan sekitarnya. Dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Saya bisa merasakan Solo dan sekitarnya itu cenderung sekarang aman dari akidah yang ruwet-ruwet. Ya kan? Coba jenengan yang tinggal di desa-desa paham. Kalau dulu itu terasanya abot gitu ya. Kalau sekarang udah enteng. Kan seperti itu. Nah, sekarang kita genjot. Ilmunya sekarang kita munculkan. Mulai sekarang kita selama satu tahun akan mengajarkan cara sholat, cara wudhu gitu kan. Tapi miturut ulama. Loh, kok miturut ulama? Kenapa? Karena yang paham Al-Quran, paham hadis adalah ulama. Yen aku ki wong bodoh oramu mudeng. Lah jenengan yen rumangsa pinter ya karepmu, tapi aku ora gelem melu. Soalnya judule wong rumangsa. Orang yang rumangsa ki berarti bodoh. Betul kan? Rumangsa pinter kan berarti bodoh. Nek rumangsa bodoh berarti pinter. Lah kita rumangsa bodoh atau pinter? Bodoh berarti kita pinter. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini kalau kita berhasil. Dari desa ke desa. Dari kampung ke kampung. Dari kota ke kota ya. Solo dan sekitarnya ini. Satu karsi dengan Surakarta. Kita dengungkan kalimat ikuti ulama. Mulai kita ajarkan wudhu miturut Imam Syafi'i. Sholat miturut Imam Syafi'i. Dan seterusnya miturut Imam Syafi'i. Hasilnya sekarsi dengan Surakarta. Kita bisa menghidupkan kembali madhab Syafi'i. Ini tugas kita bareng-bareng nih. Tapi lucunya begini, ini survei membuktikan ya. Yang ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, doyan tahlil, doyan zikir, doyan sholawat. Bagus kan? Bagus. Ditanya mazhab apa? Syafi'i. Doyan kunut? Doyan, tapi enggak apal. Betul atau betul? Terus kalau sholat subuh, enggak pakai kunut. Aneh atau enggak aneh? Siapa itu? Ya, jadi nanti programnya Raudhah, ya programnya Raudhah akan menghidupkan cara sholat. Akan saya hidupkan lagi, ya. Nanti akan saya hidupkan lagi cara sholat. Walaupun mungkin tidak tiap hari. Silahkan ibu yang dari Magelang, monggo terlebet mohon bu, terlebet. Mas Nuril di mana, Mas Nuril? Ustadz Nuril, tolong maju ke depan sini. Ada Mas Nuril? Kalau ibunya ada berarti anaknya ada. Masa ibunya datang sendiri? Ya, Mas Nuril. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nurnya datang ini. Ini kan pas lampu mati ya. Belum nyala lampunya? Belum ya? Fadhal jilis. Nyantai aja. Ini tadi hujan deras. Kemudian lampu padam. Nah, kalimat ikuti ulama ini akan kita sebarkan terus dan kita akan hidupkan kembali mazhab Syafi'i. Kita hidupkan. Kita nih yang jadi penghidupnya. Ya, mau enggak? Berjuang bareng saya menghidupkan mazhab Syafi'i. Ya, bareng, bareng menghidupkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sudah hidup, tapi akan kita angkat lagi ya. Kita sadarkan masyarakat akan kehidupan bermazhab. Karena selama ini kita dikelabui. Gak boleh ikut mazhab, tapi suruh ikut orang-orang yang ikut Al-Quran dan sunnah. Terus dianggap sing malu mazhab iki berarti orang melu Al-Quran dan sunnah. Padahal justru orang yang ikut mazhab, itu orang yang ikut Al-Quran dan sunnah. Pertanyaan. Tat, zaman Nabi kan gak ada mazhab tuh. Ini pertanyaan orang-orang ruwet ini. Ya kan? Zaman Nabi gak ada mazhab. Kok sekarang pakai mazhab-mazhaban? Pakai mazhab-mazhaban. Nanti kan umat Islam jadi berpecah belah. Ya, kalau ikut Al-Quran dan sunnah kan gak berpecah belah. Gitu kan? Kita pinter tapi bodoh. Kok bisa? Ya jelas. Justru kalau orang suruh kembali pada Al-Quran dan sunnah, akhirnya timbul banyak mazhab. Karena mazhab itu judulnya hasil pemikiran. Nah kalau setiap orang kembali pada Al-Quran dan sunnah, akhirnya justru banyak perpecahan. Biar enggak banyak perpecahan, kembalilah kepada mazhab. Karena mazhab yang empat ini hasil perumusan ulama. Sekian ulama menyimpulkan, kemudian dirumuskan jadi empat mazhab. Kalau kita kembali pada mazhab, hasilnya justru kita memperkecil perbedaan pendapat. Beda pendapat gak jadi banyak, jadi cuma empat golongan dalam hukum fikih. Sehingga umat Islam satu dengan yang lain justru semakin bersatu. Dan ada satu kaidah di antara penganut mazhab. Mazhab yang satu terhadap mazhab yang lain saling menghormati. Tidak ada saling mencaci, tidak ada saling memaki. Itu dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, dari abad ke abad seperti itu. Terus zaman Nabi enggak ada mazhab, sing ngomong ya sapa? Ingat enggak? Ada orang datang ngadep Nabi gitu kan? Salatnya seperti ini, dilaporkan sama sahabat tuh. Dia salat kok begitu? Ya kan? Ya saya lihat Nabi salat begini. Yang satu, ya kamu kok salat begitu? Saya lihat Nabi salat begini. Ya, dua-duanya ternyata cara sholatnya benar. Karena Nabi pernah dalam satu kondisi sholatnya begitu, pernah dalam satu kondisi sholatnya begini. Jadi ada sahabat juga punya madhab sholat sendiri. Itu sudah ada sejak zaman Nabi. Zaman sahabat dulu juga begitu. Ada yang ikut Sayyidatuna Aisyah. Itu berarti madhabnya Sayyidatuna Aisyah. Ada yang ikut Sayyiduna Ali. Itu madhabnya Sayyiduna Ali. Ada yang ikut misalnya Salman Al-Farisi, maka madhabnya Salman Al-Farisi. Siapa yang diikuti, itu jadi madhabnya. Lah kita semua ikut Imam Syafi'i. Nah, kira-kira siap enggak ini? Ngusung ikuti ulama. Bisa enggak bawa angka 30.000? Ayo, yakin enggak? Yakinnya kok kurang ini? Ibu-ibu kurang yakin kelihatannya. Bu, biasanya itu kalau pengajian yang banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Nah, jenengan bisa enggak bawa 30.000 orang? Kok cuma insya Allah? Bisa enggak? Insya Allahnya iya insya Allah. Tapi bisa atau tidak? Coba saya mau nanya. Ibu bisa bawa orang berapa kira-kira? Anak, bojo, putu, mantu? Tonggo, ya kan? Ya coba. Coba masing-masing mikir. Bisa bawa orang berapa? Kalau saya alhamdulillah loh. Saya itu minimal ngajak 30.000 orang. Betul enggak? Lah jenengan semua yang ngajak siapa? Siapa ayo? Nah, terus di majelis 11 November itu nanti kita akan bersama-sama mengawali majelisnya. Satu, solawat ini akan kita baca pasti. Ya kan? Wong ini cuma 10 menit selesai. Ya, kemudian apalagi? Ini yang paling oke. Sudah saya terangkan di selebaran-selebaran itu, pengumuman, jangan lupa bawa surat Yasin. Kita akan buat majlis Yasin Akbar. Jadi kalau yang datang 10.000 orang, 10.000 orang akan baca surat Yasin. Ya, baca Yasin bareng-bareng 10.000 orang. Kita bayangkan tuh malaikat yang datang berapa nanti? Spol gitu kan ya. Malaikat-malaikat berdatangan, ya kan? Buat saya tuh pengennya kuburan-kuburan orang soleh sepi. Kenapa? Pindah semua ke Masjid Agung. Rohnya pindah ke Masjid Agung. Jadi kalau ada orang ziarah kubur para wali, itu dikasih tahu nanti di situ. Ojo neng kene, neng apa? Cek do pindah. Neng di Masjid Agung Solo. Kenapa? Ada undangan nih dari jamaah Raudhah. Arwah para wali diminta hadir ke ke sana. Kenapa? Diajak solawatan, baca Yasin, cari ilmu, Pak, bareng. Kumpul ke sana. Jadi kalau ngundang itu jangan nanggung-nanggung. Ngundang kok mong sing urip. Lihat tuh Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, diundang semua, semuanya. Malaikat diundang, arwah orang soleh juga diundang. Sehingga para Nabi dan Rasul, ruhnya semua kumpul di sana, sholat bareng. Coba bayangkan, kalau kita baca Yasin, kemudian arwah orang-orang soleh kumpul, malaikat kumpul, sekian banyak Yasin yang dibaca, terus kita ndungo, hutang lunas. Lunas gak? Lunas. Judu dapat enggak? Dapat. Ya kan? Masalah selesai. Selesai enggak? Selesai. Pengen punya hajat ini, kabul enggak? Kabul. Yakin. Ya kan? Baru 40 aja beres, apalagi 10.000. Makanya jangan sampai enggak baca surat Yasin, ya. Bawa surat Yasin, baca. Yang berhalangan, ibu yang berhalangan, nanti ketika Yasin itu dengarkan saja. Ketika orang mendengarkan, pahalanya sama dengan orang yang membaca. Diniati ikut niatnya. Ikut nih niatnya. Buat yang berhalangan, bacanya dengan mendengarkan. Jangan terus ngelamun SMS-an. Ya, khusyuk semua mendengarkan. Nanti akan dapat. Nah, sekian ribu orang, atau sebelasan ribu orang, atau puluhan ribu orang, kita akan ajak baca Yasin. Acara ini akan berhasil kalau kita mau bersama-sama. Ya, mau bareng-bareng. Tapi kalau kita sendiri-sendiri tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Nah, terus panitianya siapa? Ini anak-anak muda Raudhah ini. Cah bagus nubu. Yang ganteng-ganteng di depan tuh. Ya, atau yang kurang ganteng. Atau yang setengah ganteng, ya, atau yang belum ganteng. Ada yang belum ganteng, yang masih belum baligh mungkin di sini ada? Mas Romi udah baligh belum? Masih anak-anak itu, Bu. Ya, Muharrami. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, siap 11 November? Siap ya. Nah, biar berhasil, maka saya akan turunkan satu ilmu malam hari ini. Turunkan satu ilmu ke jenengan semua. Sudah siap belum terima ilmu dari saya? Sudah, Bu. Lihat ke sana enggak kelihatan apa-apa loh, Bu. Nah, kalau lihat ke sini kelihatan saya loh, Bu. Coba noleh ke belakang, Bu. Lah. Sudah saya toh. Ini soalnya lampunya masih mati, jadi layarnya mati. Tapi lebih aman begini daripada nanti kalau saya hidupkan semua jeglek-jeglek tuh ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Sedikit. Ya, sedikit. Kelihatannya udah mulai nyala belum, Romi? Coba dicek tonggo ya, ngeceknya ke tetangga. Kalau tetangga nyala berarti sudah nyala. Satu ilmu yang pengen saya turunkan, sederhana. Semua punya hajat? Punya pengen? Punya harapan? Punya. Saya kasih contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Siapa di sini yang bulan depan pengen beli motor? Coba angkat tangan. Motor baru? Sudah? Oke. Ya. Yang pengen beli motor dulu ya nih ya. Yang pengen beli motor, malam ini juga, ya, itu tetapkan motornya mereknya apa. Pengen beli motor, merek aja belum ditetapkan kan gak bisa. Ya, saya mau beli motor, misal Honda gitu kan ya. Atau misalnya Yamaha. Hondanya apa dulu? Vario Techno terbaru, misal. Vario Techno terbaru. Nah, malam ini juga kalau punya komputer, cari di internet gambarnya. Ya kan? Kemudian di print, tempelkan. Entah di kamar, di mana, tempelkan dulu gambarnya. Kemudian tulis, paling akhir bulan depan harus udah punya. Bulan depan harus udah punya. Itu tahap pertama. Tahap kedua, sering-sering dilihat. Sering dilihat. Ini emang kelihatannya guyon, tapi ini ilmu longko loh ini. Ini udah saya buktikan berulang kali, gak pernah meleset. Ya, gak pernah meleset. Untung saya tuh gak macang pak gambarnya jenengan. Kalau yang saya pacang gambarnya jenengan, ya mesti kecekel. Ya, makanya saya pajang cuman gambar-gambar yang lain. Saya pajang gambarnya orang-orang soleh. Ini kan ada tujuannya. Kenapa saya pasang fotonya Habib Anies? Ini kan, ya kan? Saya pengen bisa jadi seperti beliau. Ya, bisa ngikuti apa yang beliau jalankan. Seperti itu. Pengennya seperti itu. Nah, ini coba. Dipajang dulu gambarnya. Setelah itu ngomong sama orang. Aku kayak tuku Vario Techno. Padahal duit gak punya ini. ya. Duit di burung ono, burung tak cukup. Neng di langit. Ya, belum saya ambil. Kira-kira ki pasir gone piro? Datang nih, besoknya pergi ke toko motor ya, tanya. Wong mental-mental takon ora wani. Ya, mental takon ora wani. Walaupun enggak punya duit pede gitu loh, enggak punya duit. Sih, siang, siang. Ini harganya berapa? 15. Yang ini 16. Pasir piro? Gaya dulu. Orang tuh diawali semua dari enggak gaya. Betul enggak? Gaya dulu, gaya. Ini berapa? Berapa, berapa, berapa? Masuk toko lagi berapa? Subhanallah, dari situ akan timbul semangat. Akan timbul semangat. Muncul tuh semangat. Semangat untuk punya motor itu semakin tinggi. Terus mudeng. Randui duit. Ya kan? Tersadarkan. Duitnya ora ono. Kan begitu. Pengennya luar biasa, duit tidak ada. Ini baru namanya orang sadar. Sadar gak punya duit. Tapi belum selesai loh ini. Ini ilmunya belum rampung. Udah sadar gak punya duit. Tapi sadar pula yang punya duit sebetulnya cuman Allah. Nah, dan sadar pula Allah itu maha mengayakan. Sadar pula Allah maha lomo. Allah maha memberi. Nah, kalau udah seperti itu jadinya gampang. Jadinya gampang bagaimana? Yang punya duit Allah. Kan begitu ya. Tinggal tanya sama ulama, caranya duit dari Allah turun bagaimana? Kan begitu, ya toh? Ulama ngajari, ya mangkane salat duha lakonono. Kan begitu. Makanya salat hajat dikerjakan. Allahu Akbar habis isya, setelah ba'diyah salat hajat 2 rakaat. Allahumma paringono fariyo. Salat hajat dawamkan tiap hari salat hajat. Ya kan? Beres enggak ini? Beres. Kemudian kebetulan udah punya buku solawat jalan selamat. Di situ ada solawat munjiah. Diajarkan kalau punya hajat baca 1000 kali. Ya udah dicicil 10 hari. Satu hari 100 kali. Kalau kaboten dicicil 20 hari. Satu hari 50 kali. Nawaitunya pengen Allahumma motor vario. Dijamin tuh enggak sampai 1 bulan. Pasti punya. Caranya gimana? Ya, bukan urusan kita caranya. Yang ngurus nanti Allah. Nih, ada nyeletuk nih. Ada nyeletuk. Kredit. Oke. Ini termasuk petunjuk dari langit tuh nih. Oh, saya enggak nerangkan tiba-tiba ada ulama yang nyeletuk. Ini kan petunjuk dari langit ini. Caranya kredit. Kreditnya bagaimana? Cari kredit yang halal. Maka cari kredit yang syariat. Motor lama dijual, ya kan? Dibuat apa namanya? Uangmu muka dapat motor baru tapi kreditnya syariat. Sing bayar nyicil engko sapa? Ya reso nyicil engko aku mencicil. Mikirnya mungkin begitu kan? Jangan mikir begitu. Kenapa? Allah kalau ngasih rezeki satu paket. Kalau udah bisa ngasih DP, dijamin pasti bisa melunasi. Dengan satu syarat, hatinya enggak pernah pedot minta sama Allah. Jadi hatinya selalu merasa saya enggak punya apa-apa, yang bisa hanya engkau ya Allah. Kalau udah begitu, nanti akan digrojok rezeki dari arah yang enggak pernah diduga. Loh, gampang toh gampang? Gampang toh? Nah, judulnya cuma gini loh, Dream and Action. Wah. Gaya ya bu ya. Dream. Bu atau dream bu? Bukan dream, bukan loh bu. Bukan, dream. Mimpi ya. And action. Kemudian beraksilah. Mimpi punya motor. Kalau enggak beraksi, mimpi kali aksinya nul. Hasilnya apa? Nul. Kalau mimpi 1, aksinya 10. Hasilnya berapa? 10. 1 kali 10 hasilnya 10. Nah makanya kita perbanyak aksi. Aksinya yang banyak. Termasuk aksi itu tanya harga. Termasuk aksi itu sholat duha. Termasuk aksi itu sholat tahajud. Termasuk aksi itu sholat hajat. Aksi yang lebih cepat lagi kalau mau sodakoh. Itu cepat tuh. Bener nih. Dan sodakohnya semakin gede. Bukan nilainya loh ya. sodakohnya semakin gede, itu nanti hasilnya semakin besar. Ustaz, kok bisa orang sodakoh hasilnya dapat berlipat ganda itu bagaimana? Saya kasih penjelasan sederhana. Di dunia ini ada dua mental. Ngapunten jih, saya pakai bahasa kasar ya. Mental sugih, mental kere. Nah, kita ini yang mana ini? Ini mental sugih atau mental kere? Buktikan dulu. Kalau kita sodakoh mikir-mikir. Enggak kok aku sok mangan apa? Ya, engko yen dit kuntek piye? Gitu kan? Berarti mental sinten niku? Kalau sodakoh enggak pakai mikir-mikir berarti mental. Kenapa? Karena dia mikirnya begini, saya memberi, Allah pasti ganti. Begitu kan? Berarti jiwanya kaya atau miskin nih? Kalau saya memberi, engko entuk ganti apa ora? Ini berarti kaya atau miskin? Nah, kalau miskin tuh kurang mantep. Kere. Benar-benar pedus ya, Bu ya. Maksud saya, kita jangan mau punya mental yang seperti itu jelek. Dalam hadis disebutkan kadal faqru ayyakumna kufra. Hampir-hampir ya, yang namanya rasa takut miskin tadi itu buat orang jadi kufur. Jadi bukan kemiskinan, tapi takut miskin. Orang takut miskin tuh nanti bisa kufur, bukan orang miskin loh ya. Orang yang takut miskin, ketok sugih, tapi takut miskin. Akhirnya jadi pelit. Betul enggak? Tapi kalau orang yang enggak punya duit, justru dikatakan, sedekah yang paling utama, saat kamu itu, kamu takut miskin, dalam arti yang ngetok, jadi ya mikir, sesok ini mangane apa? Tapi terus dia yakin, wah jangan khawatir, Allah nanti akan memberi makan. Ya kan? Dilawan sama dia. Takhsal faqra wa ta'mul ghina. Masih pengen nabung, pengen punya uang yang banyak. Dalam keadaan sehat, bukan sakit. Orang sakit sedekah itu biasa. Mikir mati soalnya. Biasa. Ini sehat. Ya, dia sehat. Kemudian dia sodakoh. Sodakohnya itu nilainya besar. Kenapa? Yang disedekahkan itu uangnya hampir semuanya. Punyanya cuma itu. Nah, Allah akan membalas berlipat ganda. Jadi, saat kita sedekah, saat kita sedekah, sebetulnya kita sedang membangun pola pikir. Nah, punten ya. Insya Allah ini bisa dipahami. Saat kita sedekah, kita sedang membangun. Alhamdulillah. Lampunya sudah nyala. Akhirnya nyala juga. Soalnya kita sabar. Sudah sonnya mas, biar ikut distel, jangan dirubah. Ya, jangan dirubah. Alhamdulillah. Habis sumuk sekarang. Sis. Ya. Ini aja yang apa ramai-ramai biar nyala. Bisa nyala? Sebentar, nanti saya kembali ke situ. Yang sana udah dinyalakan? Ya, Bu nyantai ya ngajinya ya, jalan-jalan ya. Mulai sekarang akan saya budidayakan di Raudhah, saya ceramah sambil jalan-jalan. Boleh ya? Jadi nanti sekali waktu saya tiba-tiba pun colot ke belakang gitu boleh? Nggak apa ya? Rodok nyeleneh sedikit boleh kan? Nyeleneh saya ngapik sambil nyopo yang lain. Lain, biar enggak apa namanya enggak stagnan gitu, terus kan nanti juga orang bosan. Alhamdulillah, waktunya udah hampir. Cuman ngomong begitu kok. Waktunya udah hampir habis. Kraos mboten? Kula sumuk lho niki, Bu. Lanjut ya, lanjut. Jadi, kalau kita pengen sukses tadi, nih sedekah itu ternyata sedang membangun pola pikir. Pola pikir apa? Saya kaya. Jadi orang yang sedekah itu membangun pola pikir di dalam hati dan di dalam otaknya, di dalam alam bawah sadarnya, saya banyak harta. Karena dia yakin dia banyak harta, maka dia berani mengeluarkan. Kenapa? Karena hartanya dia itu bersumber dari hartanya Allah, sedangkan gudangnya Allah enggak pernah sat. Lah kalau kita buka pintu kita ini ke pintunya Allah, otomatis rezekinya enggak pernah asat. Nah, orang yang enggak mau sedekah, orang yang pelit, dia sudah menutup pintu rezekinya Allah. Kenapa? Dia takut uangnya habis. Dia takut hartanya habis. Berarti gudang hartanya itu cuman sedikit. Di otaknya dibuat seperti itu. Dalam bahasa orang Jawa itu namanya sugesti. Nah kalau udah sugestinya begitu, maka nanti juga akan melarat bener. run. Tapi kalau yang sugestinya, saya ini punya uang yang banyak, Allah itu maha kaya, berarti dia menghubungkan dirinya dengan kekayaan Allah, maka otomatis dia pun akan jadi kaya. Makanya enggak pernah judulnya, orang rajin sedekah jadi melarat, enggak ada. Enggak pernah ketemu. Orang sedekah itu pasti kaya. Ada satu proses, Habib. Wah, ini model-model yang ngerotok. Ngeyel-ngeyel dulu, Bu. Iya. Saya udah banyak sedekah. Tapi kok ya masih melarat? Iya kan? Mungkin tambah aku melarat gitu kan? Sini. Sebentar. Coba kita hitung. Kue sugih apa melarat? Ini kalau mau hitung-hitungan ya. Ya. Cik di moto. Cik. Kuping normal. Normal. Untuh utuh apa merodol? Utuh. Ya kan? Terus awak jantung sehat? Sehat. Lah yoke nilainya berapa? Itu harganya mahal atau murah itu? Mahal kan? Yen kue ra sedekah. Wes neng rumah sakit ngatang-ngatang resopopo kue gini. Ya, jadi ini kadang kita dikasih sama Allah rewards ganti sama Allah. Cuman ganti yang kita pengen selalu kan wujudnya duit. Nah Allah tuh ngasih ganti macam-macam lah, kita dikasih ganti sehat kok enggak kita syukuri. Lah ini kan kita kebangetan. Ayo. Betul. Jadi setiap orang sedekah itu pasti gantinya besar. Lah apa ada ganti yang lebih besar daripada kesehatan? Enggak ada kan? Paling besar adalah kesehatan. Jenengan mau sugih tapi di ICU. Mau kan? Nggak mau. Atau orangnya kaya raya tapi lidahnya sakit, mau? Nggak bisa apa-apa, ya kan? Atau orangnya, naudzubillah min dzalik, insya Allah kita semua sehat. Dia kaya raya tapi kemudian nggak di ICU, di rumah tapi jalan nggak bisa. Nggak mau kan? Nggak mau. Lah ini kita bisa jalan, bisa lari, bisa loncat, bisa macam-macam. Ini harganya mahal nggak? Mahal. Lah ini kan dari siapa nih? Dari Allah. Lah kok sering kita abaikan? Kurang ajar enggak? Sopo kui? Ayo, siapa ini? Kok ngaku? Jujur ya. Lah ini loh, kita begitu. Kita ini sering melupakan. Ya, sering melupakan karunia dari Allah. Enggak ada judulnya orang yang sedekah jatuh miskin, enggak ada. Orang sedekah itu pasti kaya raya. Nah, ini sekarang saya simpulkan. Jadi kalau pengin punya hajat, sekarang saya praktekkan pada tanggal 11 November. Ya. 11 November, Masjid Agung harus full. Ya kan? Dream, mimpi dulu, mimpi. Caranya bagaimana? Saya kemarin suruh anak kampus untuk gambar Masjid Agung dan lain sebagainya, udah kita setting bagus. Nanti kalau misalnya yang pengen ikut rapat bareng setelah majlis ini ya, saya butuh relawan di atas 150 orang. Nanti yang pengen jadi relawan, jangan pulang. Duduk ikut rapat bareng sama saya, karena setelah majlis ini ada rapat. Yang pengen jadi relawan. Yang gak pengen jadi relawan, ya tapi mau bawa orang yang banyak, silahkan nanti pulang duluan. Kalau gak ada yang pulang juga, akhirnya gak rapat. Ya Bu? Nah, nih, 11 November, Masjid Agung harus penuh. Angka minimal yang kita kejar 15.000. Angka minimal. Kenapa saya katakan angka minimal? Karena saya sediakan 15.000 aqua. 15.000 aqua. Terus snacknya berapa? Snacknya saya siapkan 10.000 roti. Ya. Tat, nanti kalau yang datang cuma 100 orang bagaimana? Jangan khawatir. Wah, didum-dum ya turah-turah. Oh, mental kok mental takut. Nanti kalau yang datang sedikit bagaimana? Ya didum toh ya. Gitu aja kok. Repot. Jangan mau enggak didumi roti? Mau. Itu kan hal yang mudah. Kalau ngedum itu yang gampang. 10.000 roti. Syukur-syukur nanti kalau sampai 15.000 roti. Alhamdulillah kita punya majlis punya satu sifat. Sifatnya berusaha untuk tidak minta sumbangan, kota amal, dan lain sebagainya. Tapi kita jalan apa adanya, kerja dan terima siapapun nanti yang dibukakan hatinya oleh Allah. Ini saya dapat sumbangan dari 3 orang atau 4 orang. Uang 4 juta itu jadi 4.000 roti. Ya kan, satu roti harganya 1.000 rupiah. Nah, masih kurang berapa roti lagi? 6.000 roti. Insya Allah besok udah selesai. Syukur-syukur besok udah rampung 15.000 roti. Nah, kalau udah targetnya 15.000 minimal. 15.000. Ya dibayangkan. Bayangkan orang 15.000 orang nih. Ya, makanya tuh lihat coba, saya minta flyernya satu. Coba jenengan lihat bagaimana saya buat selebaran ya. Bagaimana cara saya buat selebaran? Coba diperhatikan. Ya, itu Masjid Agung belum ada orang, di selebarannya udah saya buat penuh. Betul enggak? Coba lihat tuh. Selebaran yang untuk ditempelkan tuh saya buat berwarna, bagus ya, full color. Nanti yang pengen nempelkan di masjid-masjidnya silahkan diambil. Cuman syaratnya satu loh ya, ditempelkan. Jangan didumkan ke orang. Ya, ditempelkan ke masjid, langgar, musola, manapun, terserah ya. Biar bisa dibaca sama orang banyak. Sehingga kalau ada orang yang datang, berkat lihat itu, jenengan dapat pahalanya. Tapi jangan meri. Nanti kalau semua datang kemudian baca Yasin bareng, ganjarannya tak pek kabeh. Betul enggak? Yang ngajak siapa? Siapa yang ngajak siapa? Ayo siapa? Ayo. Yang ngajak siapa? Berarti ganjarannya ngepek siapa? Gitu kan? Nah, tapi saya dapat ganjaran berkat jenengan mau dah datang. Berarti yang dapat ganjaran siapa lagi? Yang jenengan. Berarti prinsipnya nanti kita di akhirat duman. Ya, yang kurang diberi sama yang lebih banyak ngasih kepada yang kurang. Nah, nih. Ini selebarannya saya buat seperti ini. Kira-kira cakep enggak ini? Cakep. Nah, ini perhatikan tuh. Ini gambar Masjid Agung. Ya, pelataran Masjid Agung. Ini pelataran Masjid Agungnya udah saya buat penuh belum nih? Udah penuh kan? Penuh kan? Nah, ini caranya tuh begini nih. Jadi kalau caranya buat majelis biar penuh, gambar dulu orangnya penuh. Paham? Ini metode. Namanya innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung dari niatnya. Coba lihat. Nabi Muhammad SAW belum menikah dengan Sayyidatuna Aisyah. Udah mimpi dinikahkan oleh Allah dengan Sayyidatuna Aisyah. Ditunjuki dulu gambarnya. Ini lo istrimu. Kan seperti itu. Nah ini saya tunjukkan gambar ini lo yang akan datang. Dijamin insya Allah. 100%, 100% Masjid Agung penuh. Harus yakin. Ya, yakin apa? Penuh. Tad, nanti kalau nanti enggak penuh gimana? Tidak ada planning enggak penuh. Enggak ada rencana enggak penuh. Jadi rencananya Masjid Agung penuh. Jadi jangan pernah ngomong gimana nanti kalau tidak penuh. Itu mental orang yang takut penuh. Karena kita enggak takut kalau penuh kan begitu. Ya, jadi gambar dulu Masjid Agung penuh. Ini kita akan amalkan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, setelah dibayangkan Masjid Agung penuh, bayangkan begitu kan, dirasakan betul, kemudian mulai aksi. Aksinya apa? Nih buat flyer gini, selebaran gini kan. Ini aksi. Bagikan ke orang-orang, tempelkan. Aksinya apa lagi? Sampaikan lewat pengumuman. Aksinya apa lagi? Saya ajak jenengan-jenengan semua untuk ngajak orang banyak. Aksinya apa lagi? Aksinya dengan terus diberitakan lewat SMS, lewat Facebook, lewat macam-macam. Itu bagian dari aksi. Aksinya apalagi, tidak lupa yang paling penting, minta doa. Minta doa. Makanya selalu doakan. Kita minta kepada orang banyak. Itu bagian dari aksi. Nah, semakin dekat, aksinya harus semakin hebat. Ya, nanti Jumat depan akan semakin kroso itu, gerengnya itu. Ya, gerengnya majelis itu akan semakin terasa. Kalau aksinya semakin hebat, nanti jam 8 pagi udah penuh nih Masjid Agung nih. Ya, tanggal 11 udah penuh. Masjid Agung sudah penuh. Penuh untuk apa? Menariknya di situ, ikut ulama. Penuh untuk apa? Cari ilmu. Penuh untuk apa? Zikir bersama. Inilah pemandangan yang sekarang mulai rodok langka. Loh, kalau majelis 2.000 orang, 3.000 orang cari ilmu, alhamdulillah banyak. Tapi kalau 15.000 orang cari ilmu loh ya. Cari ilmu, ngaji. Benar-benar ngaji, cari ilmu. Sekarang ini sudah mulai langka. Kalau cuma zikir, banyak. Tapi kombinasi zikir cari ilmu sebanyak itu, sekarang mulai langka. Yang banyak, majelis rock and roll puluhan ribu. Betul enggak? Benar enggak itu? Benar. PD itu kan yang mau nyanyi di alun-alun, meskipun ada orang datang, gak ada datang, dia yakin puluhan ribu nyanyi. Hasilnya juga puluhan ribu. Lah masa kita mau nyebarkan ilmu kok gak yakin? Kira-kira rugi gak kita ini? Rugi. Makanya siap gak ini jadi panitia? Ini yang rajin kesini kan semuanya panitia. Ya semuanya panitia. Kita enggak perlu pakai tanda panitia, tapi semua panitia. Nah, terus cita-cita saya apa? Ya, cita. Kenapa? Ahmad Anies turun. Takut kestrum nanti itu. Romi tolong Romi. Ibu-ibu heboh. Ya. Jadi cita-cita saya dan semuanya, saya pengen nantinya kita ini ar-raudhah bersama kawan-kawan, bisa membuat di Solo satu majelis ilmu yang paling besar se-Surakarta. Se-Surakarta artinya bukan se-Solo ya. Solo sama Surakarta beda. Surakarta itu karesidenan Surakarta. Nantinya setiap 2 bulan sekali dari Wonogiri 10 bis, dari Klaten 20 bis, dari Sragen 30 bis, ya kan? Iya, cita-cita. Mau enggak saya ajak mimpi bareng? Mau. Bisa enggak kira-kira? Yakin bisa. Nah, kalau itu terjadi, kita boleh nari nanti. Maksudnya nari apa? Kita boleh benar-benar senang. Kenapa? Karena Surakarta dan sekitarnya ahlus sunnah wal jamaah miturut ajaran Wali Songo dan akidahnya itu benar-benar ahlus sunnah yang benar dan di situ madhabnya benar-benar Syafi'i. Indah enggak kalau begitu? Indah. Kita punya waktu cuma 1 tahun. 1 tahun. Sebentar atau lama? Sebentar, karena 2 bulan sekali berarti cuma 6 kali per pertemuan. Cuma 6 kali per pertemuan dan progresnya pasti kelihatan. Kelihatan tuh, progresnya akan kelihatan. Ya, untuk membuktikan, coba kita ambil ginilah. Skala kecil dulu ya. Nah, yang datang ke sini coba Jumat depan ajak temannya ke sini dulu. Skala kecil ya. Jumat depan ajak datang ke raudhah di sini dulu. Khusus Jumat depan yang biasa enggak kita ajak, coba kita ajak. Nanti kita akan semangati untuk datang hari Ahadnya. Nah, kita akan lihat di situ bisa tahu quick count. Ya, quick count, hitung cepat. Jumat depan yang datang seberapa, kita bisa tahu nanti hari Ahad yang datang seberapa. Itu bisa kelihatan gambarannya. Kemudian Ar-Raudhah punya kegiatan keliling, ya, kegiatan keliling. Akan kita mulai bulan November seperti janji ya. Insyaallah bulan ini jatuhnya pada tanggal 6 November kalau saya enggak salah, betul? Ya, 6 November, tempatnya di Andong. Ya, Andong. Andong itu Boyolali bagian utara. Ya, bagian utara. Jalannya arah ke Purwodadi kalau dari apa namanya terminal bis itu ya. Arah Purwodadi terus saja sampai ketemu Pasar Gemolong ya. Perempatan Gemolong belok ke barat, ke kiri. Belok ke barat terus nanti ketemu pasar ya. Pasar Kacangan Andong itu ya. Di situ nanti ada Indomaret atau Alfamaret di sampingnya. Sudah. Pokoknya di perapatan situ kelihatan orang kumpul-kumpul ya, tempatnya di situ. Nah, saya harap yang sudah hadir di sini ya, kalau bisa semuanya hadir. Kalau bisa, kalau enggak bisa perwakilan-perwakilan hadir. Karena saya pengen nanti ar-raudhah keliling. Ya, ar-raudhah keliling. Silaturahimnya biar kuat. Nah, kalau ini udah kelilingnya jalan. Yang Jumat juga jalan. Kemudian yang 2 bulan sekali jalan. Maka 2013 nanti bulan November kita akan lihat alun-alun full. Ya, alun-alun full. Kenapa? Karena 1 tahun kita akan kerja keras menyatukan ahlus sunnah wal jamaah. Bareng. Tidak ada bendera apapun. Benderanya cuma pengen mazhab Syafi'i, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Cuma pengen menyatukan semua itu dalam satu barisan. Ya, dalam satu barisan. Gimana? Semangat gak ini? Semangat ya, insya Allah ya. Hari Ahad 11 November jam 8 pagi. Masjid Agung Surakarta. Kemudian jangan lupa besok 6 November jam setelah Isya. Paling lambat jam 8 ya. Paling lambat jam 8 itu sudah mulai selesai sama nanti. Sekitar jam setengah 10 jam. Jam 10 lokasinya di Andong Boyolali. Yang pengen berangkat dari sini, saya akan berangkat setelah sholat Isya. Jadi kurang lebih jam 7 jalan. Ya. Kalau jalan nyantai ya kurang lebih 45 menit akan sampai lokasi. Jadi jam 8 tepat bisa majelisnya dimulai. Yang pengen berangkat rombongan bareng dari Raudhah, Ya, sholat isya jamaah di sini. Ya, sholat isya jamaah di sini. Cukup jelas? Cukup. Jenengan kraos mboten, ini udah jam 10 lewat. Kok terus? Tidak boleh berhenti? Gimana nih Mas Nuril nih? Syekh Nuril, saya tidak boleh berhenti nih sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Gimana? Ada yang usul nih, usul B, program Sibu Solawat dengan Yasinan di setiap RT se-Solo Raya. Oke, nanti insya Allah. Ya, insya Allah. Yang penting sekarang kita satukan dulu orangnya biar suka ngaji dulu ya. Biar suka ngaji. Kenapa saya yakin bisa? Mau tahu alasan saya kenapa yakin bisa? Saya ini kan hidupnya tiap hari di jalanan. Maksudnya di jalanan dari satu desa ke desa yang lain. Hampir tidak ada majelis yang saya datangi di bawah 2000 itu hampir enggak ada. Jadi rata-rata pengajian di desa itu 2500, 3000, 4000, 5000. Saya bayangkan nih, yang di sana 5000, yang di sana 5000, yang di sana 3000, yang di sana 2000, ya. Yang di sana ada 4000. Lah ini kalau dikumpulkan bareng-bareng 2 bulan sekali masa enggak bisa? Ya, 2 bulan sekali dikumpulkan masa enggak bisa? Pasti bisa. Ya, cuman yang diperlukan adalah koordinasi kerja sama silaturahim. Ya, kalau udah bareng-bareng terus, maka akan bisa kumpul. Karena memang judulnya Karesidenan Surakarta, layaknya tempatnya di Surakarta. Nanti orang akan lihat, ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah, Madhab Syafi'i, sing doyan tahlilan, gede ya. Nah, kak aku melu sing cilik. Gitu. Ya kan? Gak usah repot. Repot, gak usah banyak dalil. Nah, orang-orang yang imannya lemah, yang tadinya mau keluar dari Islam, ya, yang tadinya mungkin apa namanya karena pengaruh godaan macam-macam mau pindah ke agama yang lain apapun itu, begitu lihat ternyata dulurku wong Islam ki akeh koyo ngene, itu bisa menjadikan imannya semakin kuat gitu loh, imannya semakin kuat. Jadi kita niatnya itu gede, bukan cuma niat itu, kita pengen niat memperkuat Islam sehingga muslim ini jadi kuat tapi indah, kuat tapi santun, kuat tapi membahagiakan orang banyak, kuat tapi menyelamatkan, kuat tapi meneduhkan. Itu tugas kita untuk menjadikan Surakarta sekitarnya nih semuanya ijo royo, sehingga nanti kita bisa nyanyikan itu. Cah angon tuh kan ya. Cah angon penek no blimbing kuwi. Itu nanti kita bisa nyanyikan bareng.